أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات sidang majelis salat zuhur masjid Jenderal Sudirman yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dipertemukan kembali di bulan Sawal setelah berlalu secara perlahan bulan yang penuh dengan kemuliaan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di bulan Ramadan masuk kategori hal-hal yang Nabi berikan bayangan pada kita. Man soma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan ketika iman dikedepankan dan dia ihtisab, dia menghitung pahala-pahala yang dijanjikan. Kata Rasul, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan hapuskan dosanya yang telah lampau. Dan ini ta'zim Allah, pengagungan Allah kepada makhluk yang bernama manusia ketika dia bisa mengedepankan iman pada setiap ibadah yang dilakukan, wabil khusus Ramadan. Cuma mungkin kemuliaan Ramadan yang kita rasa ini masihkah ada yang tersisa? Adakah kebaikan yang pernah kita dapatkan di bulan tersebut kita rasakan di bulan-bulan yang lain? Kita akan bahas. Berawal pada bahasan saya ucapkan sama antum antuna sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah terima ibadah kami, ibadah antum antuna sekalian berkait dengan yang namanya puasa dan seluruh ibadah di bulan Ramadan. Jamaah yang Allah muliakan, Allah jalla wa ala, Allah tabaraka wa taala memerintahkan manusia untuk istiqomah di atas fitrah dia tercipta untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud. Ini dasar. Allah sendiri yang mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidak pernah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Maka kalau sampai jin manusia berubah fungsi, ya ada yang salah. Maka target utama hidup ini ya untuk ibadah. Karena apapun yang kau miliki di atas dunia bakal kau tinggalkan. Tiga yang mengantarmu ke lubang kubur, dua kembali, satu menetap. Sanak famili, harta dan amal solehmu mengantarmu nanti. Sanak famili dan hartamu kembali, yang menetap amal soleh. Amal soleh yang dimaksud apa? Yani amalan-amalan yang benar. Amalan-amalan yang dikatakan benar ketika memang Allah perintahkan dan Nabi contohkan. Maka kalau orang yang beriman akan tahu ini. Sesibuk apapun dunia menyibukkan dirinya, dia enggak terpancing untuk kesibukan tersebut. Karena dia tahu dunia cuma sekedar lewat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Karena memang Allah sendiri yang mengatakan kehidupan dunia cuma kenikmatan yang menipu. Dia enggak tertipu. Dia tahu ada titipan talent dalam hidupnya. Dia mampu bekerja keras, dia akan maksimalkan. Karena dia tahu kerja keras yang dia miliki, kemampuannya ini merupakan penyebab datangnya kebaikan. Dia orang yang jago dalam bertutur kata, melobi. Dia akan lobi banyak manusia untuk pada sebuah produk yang halal. Silakan. Dia mampu menyampaikan kebaikan, sampaikan. Dia mampu berdagang atau banyak hal lah. Ini talent. Setiap manusia memiliki perbedaan kemampuan yang berbeda. Tapi dia tahu bahwa yang namanya kebaikan ini ketika kita kabarkan ke manusia atau mengajak orang berbuat baik, ada janji yang indah. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'il. Masya Allah. Latihan tersebut kemarin di Ramadan sudah banyak kita rasakan. ketika diingatkan di awal-awal Ramadan tiga kemuliaan Ramadan yang tak dimiliki oleh bulan lain, dan kita memanfaatkan dengan istilah ihtisab tadi. Allah sendiri yang mengatakan Ramadan itu bulan Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Quran. Maka nyaris setiap orang Islam yang beriman di bulan Ramadan hobi baca Quran. Kalaupun tidak hobi baca Quran, paling tidak megang Quran. Nyaris Ramadan semua orang megang Quran. Ya mudah-mudahan dia baca dah. Karena memang dapat tawaran indah yang tidak dimiliki bulan lain. Satu huruf yang kita baca nilainya 10. Alif Lam Mim, Alif 10, Lam 10, Mim 10. Maka banyak orang berlomba-lomba hatam Quran. Ulama enggak menyalahkan, ini ihtisab. Tumben hatam Ramadan. Boleh, enggak ada masalah. Alasannya kenapa? Mumpung per huruf 10. Hari biasa sebulan sekali hatam. Ramadan sekali hatam kayak 10 bulan, betul. Terus habis Ramadan jadikan 9 bulan enggak usah ngaji. Enak aja. Ini terlalu ihtisabnya terlalu kalau begini ya. Bukan dia tahu ada poin lebih, tapi dia pegang Quran diturunkan bukan untuk dihitung pahalanya saja. Karena fungsi Quran yang pertama apa? Hudan linnas wa bainati minal hudawal furqan. Ini yang dia pegang. Kalaupun Ramadan ketemu janji per huruf 10, ini poin lebih gitu loh. Nah di bulan lain mungkin dia gak temukan pahala per huruf 10, tapi dia gak rubah fungsi Quran sebagai hudan, petunjuk. Ini hidup di dunia ini kalau kita gak pakai petunjuk, gak pernah nyampe tujuan. Semua yang dikatakan kehidupan, antum antuna kerja, kalau gak punya tujuan, remeng dah penghasilan bulanan. Anda berumah tangga, kalau gak punya tujuan, kacau sudah. Anda berteman kalau tidak punya tujuan pun kacau. Semua ada tujuan. Makanya Islam ajarkan pada kita, yuk berilmu supaya tahu ada hukum sebab akibat yang efeknya pada tujuan. Nah kalau orang tidak punya tujuan yang ngambang. Negeri ini kalau tidak punya tujuan malu sama Jenderal Sudirman di akhirat. Betul? Ini Masya Allah. Kita pernah punya ulama-ulama hebat di atas muka bumi ini. Cuma kalau kita sampai enggak paham tujuan mereka memerdekakan negeri ini, makin enggak jelas dah. Akhirnya lama-lama ini negeri lupa bahwa merdekanya kita karena rahmat Allah, betul? Pelan-pelan hilang kemungkinan rahmat turun di negeri kita. Makin banyak orang menghalalkan yang haram. Banyak orang merubah fungsi sebuah ibadah. Orang sudah enggak ngayal lagi hidayah. Yang penting bicara keuntungan materi. Allahu Akbar. Sangat disayangkan sekali. Quran yang kita baca di bulan Ramadan, tersisa 11 bulan selesai Ramadan, tidak dia tinggalkan, mungkin durasinya enggak seperti Ramadan. Tapi enggak pernah dia enggak baca, ya dia sempatkan dirilah untuk baca Quran. Kalau Ramadan kan kejar targetnya banyak. Pokoknya terawih. Imam satu juz ya kebagian lah. Pahala imam, pahala makmum, betul. Cuma mungkin kalau bulan lain ya enggak begitulah ya. Karena imam jarang lah yang baca satu juz lah. Baca panjangan dikit juga makmum pada komplain. Ya Ramadan aja kemarin ya. Ya tapi bukan berarti kita meninggalkan sholat berjamaah, bukan. Karena sholat berjamaah fungsinya berbeda. Buat Allah enggak bicara kuantitas ayat yang dibaca pada akhirnya. Kita bicara kualitas sholat. Ya, jangan cuma bicara kuantitas tanpa kualitas, jangan. Islam itu menginginkan kualitas. Karena semua ada ukurannya sudah. Iya, selesai Ramadan, tidak dia tinggalkan. Karena dia tahu sekali bahwa dirinya tercipta untuk beribadah, maka dia fokus bagaimana caranya dia bisa tetap beribadah dengan cara baca Quran. Kalau di Ramadan targetnya khatam, bulan lain dia fokus dengan makna Quran. Dia akan tertunjuki dengan Al-Quran. Supaya jelas hidup ini mau kemana. Jadi jangan gara-gara kebaikan yang kita miliki sampai lupa. Kita butuh Allah untuk sebuah kebaikan. Tersisa waktu 11 bulan selesai Ramadan, tetap dia baca Quran. Dia tahu di bulan Ramadan banyak kemudahan dalam berbuat baik. Contohnya puasa. Orang yang beruntung tuh orang yang dikatakan salah satunya beriman, kemudian dia menghitung-hitung apa, dia bermuhasabah diri, dia orang yang bertakwa. Ketika orang yang bermuhasabah diri dikatakan orang yang beruntung adalah orang-orang yang mau meniru puasa orang-orang sebelumnya. Kama kutiwa aladina min qablikum. Dia coba muhasabah diri. Ini sebenarnya puasa sampai rame amat perintahnya ini, ada apa di balik ini semua? Karena secara umum orang yang berpuasa, hatta orang yang tidak Islam pun bagus berpuasa. Apalagi kalau dia Islam dan beriman, kan begitu. Ya, puasa hukum asalnya baik. Dokter setuju. Dokter enggak pernah nanya agama orang itu apa. Tapi kalau mau operasi suruh puasa dulu, betul. Dokter enggak pernah tanya tuh orang yang sakit-sakitan. Cuma dokter sarankan sekali, tolong organ tubuhmu diistirahatkanlah dengan banyak berpuasa lah. Walhasil, wa antasumu khairun lakum. Ramadan 30 hari kita dididik. Berat terasa puasa sebulan, tapi jalaninnya ringan. Enggak berasa selesai juga. Dulu orang pernah berpuasa? Pernah. Siapa? Nabi Allah Musa, 40 hari dia puasa. Untung kita umat Muhammad, betul? Cuma 30 hari sebulan. Coba kalau umat Musa. Tapi ada saat sekarang juga banyak di Indonesia ini, di pojokan-pojokan negeri kita, pelaku-pelaku puasa 40 hari, saat. Ya, tujuannya entah apa, tapi memang dijadikan sebuah bagian tradisi di masyarakat. Orang yang masih perjaka, masih gadis, hendaklah berpuasa 40 hari sebelum masuk pada ritual pernikahan. Gimana tuh Ustaz? Biarin aja, nabinya beda kali. Kalau nabinya Muhammad, Muhammad gak pernah 40 hari. Puasa paling lama yang nabi contohkan, Allah syariatkan tuh ya puasa Ramadan. Itu pun 29, 30. Lebih sering sebenarnya hitungan 29 kalau hitungan bulan Arabnya. Artinya sebulan. Syariat. Nah, bulan lain ada gak? Ada. Tapi berat terasa, betul. Cuma ketika dia tahu nikmatnya puasa itu baik buat dirinya, di bulan lain tetap dia melakukan puasa. Ini bulan Sawal. Ya, kita disunahkan puasa 6 hari Sawal. Faedahnya kayak puasa setahun. Bolehlah ihtisab, boleh. Oh, 6 hari mah encer tat, enak aja. Berat. 30 kemarin berat tapi ringan. Ini 6 hari ringan tapi berat, betul. Kenapa yang 30 hari kok terasa ringan dan walaupun berat sebenarnya? Ya karena puasanya bareng-bareng. Dan bulan Ramadan itu selama sebulan, orang yang berpuasa selalu melihat harapan. Karena nyaris hampir di setiap masjid dan musola ada spanduk tulisannya gede, takjil gratis. Bulan Sawal digulung lagi tuh takjil gratis. Ini kebiasaan yang gak tersisa di luar Ramadan. Padahal boleh lah ya. Ini masjid mumpung di pinggir-pinggir instansi ini. Enggak ada salahnya, yuk kita patungan. Ane mau deh patungan deh. Ya setiap hari Senin Kemis bikin spanduk gede, takjil gratis di Masjid Jenderal Sudirman. Sehingga orang tuh memang, oh ngebayang deh, puasa dah, tumben. Oh bacanya gede. Atau apalah. Cuma paling enggak pemikat. Karena salah satu ketertarikan orang berpuasa, salah satunya itu boleh enggak? Boleh. Ayyamul Bid, fadhal. Ya jangan cuma sekedar broadcastnya saja. Sawal, boleh gak? Boleh, ada tulisannya gak Sawal, takjil gratis. Mungkin. Ya, kenapa? Karena memang memberi makan orang yang berpuasa, pahalanya pahala orang yang berpuasa. Antum gak memberi makan, tapi antum bikinin spanduk tulisan yang bagus, enak dibaca. Gara-gara baca orang puasa, dapat pahala gak? Dapat. Ini semua sisa-sisa ibadah Ramadan. Karena kita rasakan kemarin Ramadan begitu. Senangnya berbagi di bulan Ramadan. Kenapa? Dapat bocoran dalam kajian. Orang yang ngasih makan orang yang berpuasa, berpahala seperti orang yang berpuasa. Di luar Ramadan mungkin gak sama dengan Ramadan. Cuma lumayan nutrul pahala lah. Lawang ada Senin Kemis. Dalam sebulan 8 kali dah tuh. Ada Ayyamul Bid. Tiap bulan 3 hari, betul? Syukur-syukur buat orang yang puasa Daud. Kebayang enggak kalau rakyat Indonesia seluruh warganya gemar berpuasa, udah KPK nganggur, gitu. Enggak nangkap koruptor, ya. Jujur loh, tanya sama teman-teman di KPK, ketangkep enggak kasus korupsi di bulan Ramadan? Coba tanya. Nyaris tidak ditemukan kasus korupsi di bulan Ramadan. Kenapa? Puasa yang Nabi katakan as-sawmu junna yastanidu bihal abdu minan nar. Karena puasa itu kata Nabi, puasa itu perisai, protektor buat orang yang melakukannya. Lihat. Yastajinnu bihal abdu minan nar, berlindungnya manusia dengan puasa dari neraka. Dia enggak bicara jilatan neraka itu nanti di akhirat. Cuma di dunia, seluruh perbuatan neraka yang ada di dunia penyebab masuk neraka enggak mengkontaminasi hidupnya. Kenapa? Puasa. Nyaris enggak terjadi perkelahian selama Ramadan. Kenapa? Karena siang pada puasa. Preman aja enggak petang-tang berteng-teng di parkiran, betul? Lowong puasa. Kan dia enggak puasa, hawa puasa, betul? Kalau gemar berpuasa tuh. Harus dibiasain nih. Emang godaan Ustaz, Sawal apalagi, Masya Allah Ustaz. Anak kalau boleh jujur jadi malu sendiri Ustaz. Udah niat dari semalam Ustaz, udah niat. Subhanallah. Jam 9, setengah 10 lewat dikit Ustaz. Yang biasanya gak lewat, pakai lewat lagi mie tok-tok, Masya Allah ya. Aduh, kemarin kita tungguin gak lewat, giliran puasa lewat. Alhamdulillah Ustaz, kuat juga Ustaz. Habis sholat zuhur, temen datang ke rumah, pengen curhat, yang dibawa esteler, jengker saya, betul? Akhirnya kan saya terpaksa berijtihad, walaupun saya bukan ulama Ustaz. Ijtihad bagaimana? Ya kan melayani tamu itu kan wajib, betul? Puasanya sunnah. Berarti yang wajib dulu dah, gitu ya. Itu enggak berasa dah sebulan dan enggak Sawal ini, waduh ya, berat, betul-betul berat dah. Ya. Kalau bukan karena kemauan diri kita atau karena ilmu tentang puasa, berat rasa. Padahal 30 hari cukup loh kita digembleng. Ya, kenapa? Makin tertarik kita dengan makanan karena haus dan lapar di siang hari, makin kita rasakan fariha idza aftara. Bahagianya menjelang berbuka. Ini kita lupa, ini jarang dibahas. Nikmat yang dimiliki oleh orang yang berpuasa itu bukan ketika nahan haus dan lapar, itu mah udah pasti enggak nikmat dah. Siapa yang nikmat nahan haus sama lapar, betul? Cuma efeknya. Kayak kita bicara minum obat, obat apa yang nikmat? Enggak ada efeknya, gitu. Nah, Islam tuh pengen orang tahu dunia ini memang menarik perhatian, memincut hati, menggoda iman. Wallah dunia seperti itu. Tapi ingat, huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bis syahwat. Ingat dia. Oh iya, dunia yang nikmat ini kata Rasul cuma godaan. Kenapa? Karena yang namanya sorga dihiasi sama yang enggak enak. Yang namanya neraka dihiasi sama yang enak, dan dipegang hukum ulama mengatakan ad-dunya sijnul mukmin. Itu hadisnya dhaif, itu perkataan ulama. Karena sahihil makna, ulama menegaskan ad-dunya sijnul mukmin. Dunia ini penjara buat orang beriman. Orang kalau di penjara ngelihat semuanya, cuma enggak bisa memiliki. Dunia itu begitu. Ya. Jujur loh. Pernah ada yang di penjara? Jangan. Orang yang di penjara tuh melihat semuanya. Kayak orang yang puasa, lihat semuanya. Cuma kalau kata yang menentukan puasa enggak boleh, ya bicara enggak boleh, betul? Ini namanya disiplin. 30 hari kita dilatih disiplin, betul? Masya Allah. 30 hari. Siapa sih yang enggak tahu yang namanya tempe goreng, garing tepungnya, itu halal? Semua juga tahu, betul? Tapi kalau bulan Ramadan gimana? Haram. Halalnya kapan? Habis maghrib. Prinsip tuh disiplin. Enak sih, duit-duit saya. perut-perut saya. Ini Indonesia bro, ada HAM. Siapa yang mau ngelarang bisa, cuman enggak ada. Allah larang, ntar maghrib tuh diancam. Ya, tempe halal tapi maghrib. Esteler tadi, masya Allah, itu alpukat ngambang-ngambang betul kan? Pacar Cina yang berwarna-warni, Allah, putih menarik hati, masya Allah, gelasnya berkeringat, betul? Halal, betul. Tapi puasa haram. Kapan halalnya? Habis maghrib. Tuh, prinsip disiplin, entar dah. Istri cantik, halal. Kalau puasa haram. Halalnya kapan? Habis terawih, cepetan habis maghrib lagi ya. Repot amat mah. Terawih, waktunya panjang ntar. Maghrib juga. Kapan makannya kita kalau? Jadi disiplin ini namanya prinsip hidup. Oh iya ya. Ini melatih diri. Ternyata kalau Allah yang larang, waktunya panjang, enggak ada yang membahayakan. Tidak ada ditemukan kasus dalam headline news atau on the spot ditemukan kasus kematian orang yang berpuasa pada mati di bulan Ramadan. Enggak ada. Dari awal TV niat dibikin sampai capek kita nonton TV, enggak pernah ada kejadian orang puasa mati, betul. Manusia dilatih disiplin, cuma kita enggak bahas tuh, kita enggak percaya. Ya Allah, Allah enggak menimbulkan bahaya. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridullah bikumul. Karena Allah pengen yang baik, Allah pengen yang mudah, pengen yang bagus. Kalau syariat Allah yang tentukan, udah ada. Konsekuensinya satu, tolong jangan tersisa. Pegang. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Sampai kapanpun tolong wahai orang Islam yang beriman, kalau Allah sudah tentukan sebuah hukum, Nabi sudah contohkan syariatnya, tolong katakan sami'na. Kalau kamu beriman dengan perintah Allah, beriman dengan yang Rasul contohkan, Allah janji yutikum kiflay min rahmati. Ada dua rahmat yang dijanjikan sama Allah, dan rahmat yang paling indah pertama kali apa? Wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi. Dunia ini gelap, Nabi diutus membawa kamu dari kegelapan menuju terang benderang, betul? Allah katakan yaj'alakum nuran tamsuna bihi. Allah akan berikan cahaya dalam kehidupanmu yang kau berjalan dengannya. Siapa sih yang nyangka kita lulusan pesantren juga boro-boro, betul? Belajar tajwid juga enggak ngopen dari kecil, Tat. Ngaji selamanya huruf Latin bukan huruf Arab, betul? Enggak kebayang udah seumuran gini baru paham ini kerjaan haram ini. Tuh. Saya harus resign, kembali kepada yang halal, tuh. Enggak manggil guru, enggak minta sama Allah, tapi kalau yang namanya hidayah datang, lihat entah sebabnya apa, macam-macam kita enggak bahas di sini. Kita bahas besok di Rabanian malam Kamis insyaallah di Al-Azhar. Tuntas kita bahas. Masyaallah. Supaya kita ngerti ternyata memang ini bukan sesuatu yang main-main. Allah tanamkan kemuliaan dalam hidupnya. Oh, dia mengerti. Oh iya ya. Ini mungkin ada kebaikan yang tersisa dalam hidup saya yang saya enggak nyangka. Salah satunya apa? Banting tulang mencari nafkah karena Allah untuk keluarga kita. Yeah. Doa yang dibaca sebelum makan oleh anak-anak kita, oleh istri kita. Syukur yang dikatakan oleh mereka ketika mendapatkan nikmat melalui kita. Hal tun soruna wa turzakuna bidu'afaikum. Tuh. Kamu tuh gak berasa, walaupun gak nyantren, belajar ngaji boro-boro, hidayah gampang banget. Kenapa? Ada kebaikan yang kamu lakukan, sadar gak sadar. Kita punya Tuhan Allah yang gak bakal bohong. Anfik, unfik, anik. Itu pegang. Biasakan bersedekah, biasakan nafkah, biasakan infak. Allah yang bakal sedekahkan kita, nafkahkan kita, infakkan kita. Janji. Ini agama yang betul-betul ngajar kita untuk terbuka tangan. Mana kosot sadaqotum mimalin. Tidak akan pernah kurang hartamu karena sedekah. Ramadan ajar kita untuk itu. Makanya di luar Ramadan enggak tersisa. harus ada sisanya biar bagaimana juga kebiasaan memberi di bulan Ramadan, bulan lain sama. Dia paksakan gimana caranya? Kalau bulan Ramadan gampang banget tat berbuat baik. Setelah Ustaz jelaskan saya baru paham. Karena di bulan Ramadan dibuka semua pintu surga, ditutup pintu neraka, Ustaz. Jadi gampang betul berbuat baik. Ini di luar Ramadan kan ketutup lagi surga, kebuka lagi neraka, Ustaz. Gimana caranya? Antum jangan cuma fokus di situ. Apa yang membuat antum tetap berbuat baik di bulan Ramadan? Karena enggak semua paham pintu surga dibuka. Enggak semua paham pintu neraka ditutup. Cuma kondisi masyarakat saat itu imannya sama. Percaya dengan perintah Ramadan. Berarti di luar Ramadan harus apa? Berteman dengan orang yang satu iman, satu akidah. Ini yang Nabi katakan, alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian berjamaah, jangan berpecah belah. Makanya kalau di luar Ramadan ada ajakan-ajakan pada firqah-firqah tertentu untuk memecah belah, maaf. Tidak ada satu pelajaran dalam Islam untuk memecah belah umat, tidak. Bahkan Islam agama yang melihat orang yang penuh dengan kekurangan, timbulkan cinta karena kekurangan yang Anda lihat. Berarti Anda bermanfaat buat orang yang Anda lihat kekurangannya. Cara bersosialisasi kan begitu, cara berteman. Bagaimana kita berfungsi untuk teman kita, lihat apa manfaat kita untuk dia. Menandakan apa? Suruh lihat kekurangan orang dengan tujuan kita berfungsi untuk dirinya. Kan Rasulullah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Yuk, di bulan Ramadan semua manusia bermanfaat buat orang lain. Hatta si miskin. Karena kalau enggak ada si miskin, orang enggak merasakan akumulasi pahala bersedekah sampai 700 kali lipat. Dan cuma di bulan Ramadan, gara-gara si kaya bersedekah beras, si miskin pun terkena kewajiban zakat fitrah. Ini kedepannya ini banyak ibadah selain ibadah di bulan Ramadan. Sebentar lagi kita masuk Zulqa'dah Zulhijjah. Ya, makanya saya gembar-gemborkan di beberapa tempat dan antum buatlah di tempat-tempat lainnya. Ajak manusia ini untuk tabung korban. Tapi yang jujur, tujuannya ibadah, bukan buat kepentingan pribadi. Ya, antum bisa lihat itu ya, ajakan-ajakan iklan dan jabarannya bisa dicontoh. Saya sengaja publish di Instagram di usb.bawazir, bisa dilihat usb.bawazir di Instagram. Nanti itu banyak ajakan-ajakan tersebut. Tujuannya apa? Supaya antum enggak kaget. Karena kalau Idul Adha nanti kita bicara beli kambing dadakan, orang istighfar mulu. Gak boleh nanya kambing sama orang yang dagang, tinggal istighfar mulu. Saya lagi ngeliatin tuh orang ngitungin jari lagi ngapain, orang lagi nanya harga, yang ini berapa bang? 4 juta astagfirullah, yang itu 3 juta astagfirullah, astagfirullah, kirain wirid. Motong gak nih tahun? Wallahualam, kenapa? Kambing setengah mio, masya Allah. Setengah harga motor katanya. Ya karena nggak ada persiapan. Coba kalau dari jauh-jauh hari, coba. Antum buang duit 10.000 sehari di Indonesia kan 10.000 kan banyak nolnya. Kertas lecek di pojokan dashboard, betul? 10.000 sehari kan sebulan 300, setahun 12 bulan 3,6 gagah. Kambing 3,6, antum nyautnya juga enak, temen nanya, betul? Motong kan nih tahun, insya Allah. Yang berapa? Nah yang 3,6 lah. Nanyanya juga jelas, ini persiapan gak ada, masya Allah. Belaga sama teman, belaga nanya mulu, bang, kambing banyak, emang banyak. Dijual gak? Ya ilahi rabbi, ya dijual. Yang murah yang mana bang? No, yang nyindir di tembok, yang mati merem, yang mau mati. Yang ditanya yang murah, bukan yang gagah. Karena gak ada persiapan, ya. Makanya ajakan-ajakan untuk kayak begini, untuk mensupport kita supaya tahu ibadah tuh gak ada yang berat, ya. Ini jam cepet amat muternya. Ya udah kita sisain waktu buat nanya jawab deh ya. Nanti kita bahas panjang besok di Rabania insya Allah ya. Dengan hadiah-hadiah yang dahsyat. Fadol, silakan yang mau bertanya. Akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Fadol. Fadol. Kalau puasa tahun itu silakan ya. Terus kalau yang masih punya utang itu Nah, ini pertanyaan ketemu juga nih Syawal nih. Bapak-bapak, besi ibu yang nanya, saya besi ibu nih. Ustaz, kalau kita puasa Syawal nih, Tad, utang dulu apa Syawal dulu, Tad? Ya. Saya udah bilangin dari sebelum Ramadan, biasa nih pertanyaan. Kalau memang masih awal-awal Syawal, ulama menasihati jangan merusak Id. Itu hari bahagia. Nah, ya. Nikmati aja dulu Id kita. Terus kalau kita mau bayar utang sama puasa Syawal gimana, Ustaz? Ulama pun mengatakan yang wajib lebih dikedepankan ketimbang yang sunnah. Tapi kalau seandainya Syawal udah mau habis gimana, Tad? Inanya mulu dari pertama sampai habis tadi. Ya Ustaz bilang ya udah dah, karena Syawal enggak bisa di bulan lain, Syawal dulu kan bayar masih ada di bulan lain katanya. Habis Syawal ketemu lagi bulan Zulqa'dah, sebab tadi Ustaz yang nanya, gimana Syawal? Enggak sempat, Tad, nanya lagi awal tahun depan ya. Ya, jadi kalau masih ada kesempatan, wajib lebih utama. Nah, tadi gua ada yang nanya, Tat, kalau niatnya bareng-bareng, Tat, ada tuh yang nanya begitu tuh. Saya niat puasa Syawal, sekali niat bayar, sama hari Senin, Tat, pas Yaumul Bid. Empat niat, Mas. Ya itu salah lagi dah, karena tiap amal satu niat. Syukur kalau bertepatan dengan hari mulia Senin ya, Ayyamul Bid dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Tadi panitia janji ngasih hadiah buat yang pertanyaannya bagus. Nanti atau minta langsung ya. Fadhol. Ada lagi silakan. Perempuan nanya, fadhol. Ada tanya. Ada lagi laki-laki silakan, fadhol. Masih ada waktu 1 menit lagi. Nah, setelah ini kita mau langsung ke Diskum apa Baitul Hakim Cipinang. Fadhol. Ada yang tanya? Antum na'am, fadhol. Ya kalau bicara niat kapan ini, memang jumhur ulama bersepakat untuk membacanya sebelum pelaksanaan Syawal. Ya ini ketika malam hari. Nah, bicara sekali-sekali apa niat untuk 6 hari langsung atau tiap puasa satu niat, itu ada khilaf di antara ulama. Tapi yang sahih berniatlah di malam hari. Ya, wallahu a'lam bishawab. Antum na'am. Oh enggak masalah, maafi muskilah. Kemudahan buat antum kalau hat-trick memang langsung 6. Nah, gitu ya. Tapi kalau seandainya antum bikin semampunya antum, fattakullaha mastata'tum, ya. Tapi jangan lupa, jangan cuma dapat iming-iming puasa setahun terus gara-gara Syawal yang wajib berantakan, jangan. Tumben enggak kerja. Lagi Syawal. Enggak boleh tuh. Karena biar gimana yang Syawal ini yang sunnah, kerja wajib. Ya, insyaallah jangan. Ya, jadi tetap kewajiban lebih utama ketimbangnya sunnah. Jadi kadang-kadang ibu-ibu juga komplain, saya kesel banget kan setiap Syawal enggak pernah 6 hari kenapa suami manggil mulu. Ya, ya ketika dia melayani suami, pahala sunnah dia dapat dengan sendirinya. Ya, itulah indahnya Islam. Sampai kapanpun yang sunnah tidak pernah mengalahkan yang wajib. Ya, yuk hadir di majelis ilmu sebanyak-banyaknya. Semoga Allah mudahkan kita untuk istiqomah di atas sunnah. Buat yang bertanya bisa ke panitia nanti untuk hadiahnya insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutupkan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, shalla la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.